Kembali kau milik siapa? Apakah ku berdosa bila mengintaimu? Oh Nur Leila, seandainya hari ini ku dapatkan cintamu, tak ingin aku lepaskan sampai memutih rambutku. Karena menyinta bukanlah dosa.